sini ada pertanyaan yang tersisa dari pertanyaan yang kemarin, sehubungan dengan masalah lupa, ya, pada saat sholat maghrib, Ustaz sempat lupa ya, kemarin sempat lupa sampai kita sujud sahwi. Setelah itu sujud sahwi, sementara jamaah yang masbuk ada yang ikut sujud sahwi dan ada pula yang berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Yang mana yang benar dari dua hal ini? Walhasil tentang masalah sujud sahwi dalam sholat berjamaah, bahwa apabila imam bersalah sehingga menyebabkan dia sujud sahwi, maka makmum harus mengikutinya. Apakah sujud sahwi yang dikerjakan oleh imam sebelum salam atau sesudah salam? Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Sehingga makmum harus mengikuti imam. Apakah imam sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam? Terkecuali apabila makmum dalam keadaan masbuk. Apabila makmum dalam keadaan masbuk, ya, maka dilihat. Apabila imamnya sujud sebelum salam, sujud sahwi sebelum salam, maka makmum harus ikut, termasuk masbuk. Dia sujud bersama imam, sujud sahwi sebelum salam. Ya. Akan tetapi kalau imamnya sujud sahwi setelah salam, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengikuti imam, karena tidak memungkinkan bagi masbuk untuk mengucapkan salam, karena salam adalah merupakan penutup dari sholat, ya, sehingga dia tidak ikut salam dan dia tidak ikut sujud sahwi. Namun dia menyempurnakan sholatnya terlebih dahulu. Setelah dia menyempurnakan sholatnya, barulah pada akhir sholatnya dia sujud sahwi, ya, dia sujud sahwi setelah salam dan dia sujud sahwi sendirian. Nah, ya, itu pembahasan yang ringkas berkenan tentang orang yang masbuk, dan para ulama telah menulis tentang masalah ini. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memiliki risalah yang khusus tentang masalah sujud sahwi, maka diharapkan bagi ikhwan sekalian untuk mempelajari hukum ini, karena sungguh sangat banyak dari para imam-imam masjid jahil tentang hukum sujud sahwi. Sekian banyak dari mereka melakukan kesalahan, namun mereka tidak melakukan sujud sahwi tersebut, meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.